Selamat sore semuanya. Satu buat itu spesial buat semuanya. Liu cari kala tuh hirung mati kabar butuh sakson kahoy kaya tak pahoy. Terima kasih. biasa, seperti ini yang diidamkan. Satu buah lagu sudah lulus tanpa ada yang namanya keributan. Yang pakai merah itu loh, dapat salam dari Mas Hadid. Joko. Mau jadi no salam itu Mbak, dapat salam dari Mas Hadid. Cie. Hampir ibu ngeberi hini keluarga Shoki Bulben. Tadi ordernya kalau Jihan panjenengan naik di atas panggung. Jilo-jilo Indonesia lembekan tangan semuanya. Sasipe kudu koyong ini duwe bojo. Bojoku pancen luar biasa. Sasendiro asane ora karuan. Raya ke bojoku sing ra tau perhatian. Nayeng piye mesti atiku wis kadung nesu. Senang cerbatiku tempat ana jerojo. Just say. Thank you. ambet sewu, ambet sewu. Coba tepuk bareng-bareng lagi. Bapakku kawin lagi, ibuku jadilah aku begini. Tau. hati-hati. Ada Jihan Audi masih bersama Rosa Bella memang yes. Satu lagu terbaru spesial buat semuanya, Despacito sudah.